إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواننا أعزني الله وإياكم فالحمد لله تعالى kita bisa kembali melanjutkan dirasah pembelajaran kita qiraah pada kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita masih berbicara tentang masalah atau furu', ya, cabang permasalahan yang masih berkaitan dengan masalah mahar dari kitabun nikah pada kitab Umdatul Fiqh ini, di mana sebelumnya di beberapa majelis kita terdahulu atau beberapa waktu sebelumnya kita telah mengulas sedikit fasal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab Umdatul Fiqh ini, di mana beliau menyebutkan faslun fi suqutil mahri wa thubutihi, ya, fasal tentang kapan ya mahar yaitu bagi wanita pada suatu akad pernikahan, kapan mahar itu gugur, ya, dan kapan mahar itu diberlakukan. Beliau rahimahullahu taala yang dalam fasal ini sebagaimana yang telah kita bersama menyimak di majelis kita sebelumnya, yakni pada fasal ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya akan menguraikan beberapa keadaan, ya, beberapa kondisi di mana mahar itu akan gugur pada seorang wanita, dan beberapa kondisi di mana mahar itu akan tetap diberlakukan. Dan tatkala mahar ini gugur atau diberlakukan, juga nanti ada beberapa keadaan tertentu, apakah diberlakukan atau digugurkan seluruhnya ataukah setengahnya, ya, seluruhnya ataukah setengahnya. Ya, kita mengulang sedikit, ya, dengan agak cepat bahasan kita terdahulu, mengingat ya ada berapa lama ya majelis ini tidak di, ya, majelis ini tidak kita adakan. Fa beliau menyebutkan wa kullu furqatin ja'at min al-mar'ati qabla dukhuli ka islamiha aw irtidadiha atau irdaiha atau irtidaiha. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala atau irdaiha atau irtidaiha atau faskhin li'aybiha atau faskhiha li'aybihi atau i'sarihi atau itqiha yasqutu bihi mahruha. Jadi sini beliau menyebutkan setiap bentuk furqah. Dimaksud dengan furqah apa? Yaitu perpisahan, ya, ketika suami dan istri ini dia dipisahkan. Dan di sini beliau enggak mengatakan talak, karena furqah talak itu hanya salah satu bentuk dari furqah, ya, karena talak cerai itu cuma salah satu bentuk, ya, di mana seorang laki-laki dan wanita atau istrinya berpisah, ya, tetapi bentuk furqah sendiri beragam. Nanti akan kita sebutkan, ya, di pembahasan kita nantinya beberapa di antaranya pernah kita singgung. Ya, selain talak ada namanya fasakh. Ya, ada nanti kita akan membahas juga tentang masalah al-li'an dan beberapa yang lainnya insyaallah taala. Yang kasus-kasus seperti itu nanti mengharuskan adanya furqah, dipisahkan antara laki-laki dan istrinya. Jadi kullu furqatin ja'at min al-mar'ati qabla dukhul. Ya, setiap bentuk furqah yang ja'at min al-mar'ah. Artinya ja'at min al-mar'ah, ya ini karena keinginan si wanita atau sebab si wanita sebelum terjadinya dukhul. Jadi maksud dengan dukhul fil madhab, siapa yang masih ingat? Anda ya apa yang takis Abu Hafs, apa makna dukhul di sini? Ya itu penafsiran umum ya. Ya di madhab Imam Ahmad enggak seperti itu. Siapa yang ingat? Ya dukhul dalam tafsiran madhab kita apa? Ya, yaitu khalwat antara suami dan istri. Ya, khalwat di antara suami dan istri yang memungkinkan terjadinya jima. Ya, jadi ya tidak mesti harus terjadi jima. Ya, di sini berlaku ya di kalangan para fuqaha pengikut para imam madhab, ya dari madhab yang ada, sini berlaku ya kaidah mereka atau penerapan mereka bahwa hukum tidak selamanya harus dengan kata, dengan jazm. Hukum itu enggak mesti harus dipastikan benar-benar terjadi. Namun pada beberapa keadaan cukup dengan ghalabatul dhon. Cukup dengan prediksi yang mendekati kebenaran bahwa itu mungkin terjadi dan tidak terdapat mani atau halangan yang menghalangi sesuatu itu terjadi. Maka kondisi seperti ini, ghalabatul dhon seperti ini, itu diikutkan hukumnya dengan hukum jazm, hukum yang pasti. Hukum yang pasti. Anda berikan misal ya, kita intermezzo sedikit ya, untuk menghilangkan mungkin ada kesalahpahaman pada beberapa kalangan ikhwan kita. Ketika kita berbicara misalnya hukum zina, apa hukum zina, rajam atau jilid, disyaratkan apa? 4 orang saksi. Disyaratkan apa lagi pada 4 orang saksi ini? Ini sifat-sifat dasarnya pada mukallaf. Disyaratkan bahwa mereka berempat mengisahkan kisah yang sama dan mengatakan bahwa sudah terjadi hubungan intim yang dia lihat. Tetapi apakah mesti? Ya? Apakah mesti? Artinya, apakah pada satu sisi mereka melihat semuanya pada sisi yang sama aja? Tidak diharuskan. Ya, ketika penjelasan mereka itu saling mendekati satu dengan yang lainnya, tidak perlu sama. Ya, misalnya si fulan mengatakan terjadi hubungan, saya melihatnya. Ya, misalnya saya melihatnya, dia memasukkannya berkali-kali. Dia mengatakan cuma melihat 2 kali. Cuma mengatakan, saya melihatnya, cuma tidak bisa mastiin berapa kali, misalnya. Mereka hampir bersepakat pada asal bahwa sudah terjadi hubungan intim, walaupun penjelasan itu tidak mesti sama. Ya, tetapi keraguan ya yang mendominasi kita dalam menerapkan hukum itu sudah tertiadakan. Ya, maka di sini baru kita katakan berlaku hukum zina. Ya, berlaku hukum zina. Jadi ya ada beberapa contoh lagi kita enggak usah bahas ya. Intinya ya bahwa terkadang para fuqaha mereka mencukupkan dengan ghalabatul dhon untuk menerapkan suatu hukum syar'i. Dan enggak perlu menunggu sampai hukum itu qata. Hukum itu suatu kepastian, enggak mesti. Ya, tetapi pada beberapa keadaan harus. Pada beberapa keadaan tetap diharuskan al-qata. Itu pembahasannya tidak dalam bahasan kita ya di fikihnya. Nah, jadi kullu furqatin ja'at min al-mar'ati qabla dukhul ka islamiha. Jadi maksud di sini islamiha artinya mada, misalnya salah seorang di antara mereka atau mereka menikah dalam keadaan mereka misalnya kedua-duanya ahli kitab. Lantas si wanita memeluk Islam, maka dia wajib dipisah. Ya, maka wajib dipisah. Au irtidadiha, si wanitanya murtad, kebalikannya. Keduanya menikah dalam keadaan Islam, namun si wanita murtad, maka juga pisah. Kemarin Anda sebutkan juga alasan ya. Ya. Tayyib. Siapa yang mau jawab? Ya. Kenapa pada kasus wanita yang murtad dia harus dipisah, sementara ada pembolehan menikahi selain muslim, menikahi selain muslimah? Hah. Siapa yang ingat? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwa wanita-wanita mereka, ay wanita-wanita ahli kitab, halal lakum. Ya, wanita-wanita ahli kitab ini halal bagi kalian. Ay kalian silakan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Tetapi di sini disebutkan, ya, wanita yang murtad, ya, harus dipisah. Apa alasannya? Nah, saya pengen ingat ikhwan jami'an. Ya? Hah? Ya. Ya, bukan dalil, itu kompilasi dalil ya sebenarnya. Jadi dikarenakan seorang wanita yang murtad berlaku hukum yang tidak diberlakukan kepada ahli kitab. Ya, walaupun wanita ini dia misalnya murtad pindah agama kepada ahli kitab, tapi hukum yang berlaku bagi dia enggak sama dengan ahli kitab yang asalnya ahli kitab. Iya enggak? Karena ahli kitab yang berada di negeri kaum muslimin, mereka berada dalam kondisi aman. Hartanya, darahnya, kehormatannya dijaga. Tapi wanita yang muslimah murtad kepada agama ahli kitab, ya tidak lagi terjaga harta, tidak lagi terjaga harta dan darahnya. Dan kata lain berlaku hukum ada. Ya, siapa saja man baddala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, berlaku hukum qatl, qisas. Ya, berlaku hukum, silakan kalian membunuhnya. Jadi ada tambahan hukum yang enggak dimiliki oleh ahli kitab. Makanya dibedakan di madhab al-imam, dibedakan antara kondisi wanita yang asalnya dia kafirah, asalnya wanita ini kafir, dengan wanita yang asalnya dia muslim lantas dia pindah agama. Ya, itu beliau sebutkan juga sebab ya furqah yang lain, au irdaiha au irtidaiha. Ya, apakah dia menyusui atau disusui. Ya, yaitu oleh yang ada pertalian nasab dengan si suaminya ataukah dari istri suaminya. Au faskhin li'aybiha au faskhiha li'aybihi. Ataukah fasakh nikah dikarenakan adanya cacat pada diri wanita tadi, atau adanya cacat, ya, cacat dari si suami. Sekarang kalau saya tanya, aib yang mu'tabar dalam pernikahan, aib yang diakui, yang dianggap aib pada pernikahan, taib, ya, mana yang tepat di madzhab imam? Ya, karena tidak semua cacat atau aib atau kekurangan yang ada pada istri itu menjadikan seorang laki-laki misalnya langsung mengangkat fasakh. Ya. Dan tidak juga semua kekurangan yang ada pada suami lantas si istri bisa mengajukan al-khulu. Tetapi ada aib tertentu yang oleh madzhab Imam Ahmad itu dapat dijadikan acuan. Dan kemarin atau di bahasan kita terdahulu pernah kita sebutkan, ya, kriteria cacat tersebut atau aib ini. Siapa yang ingat, ikhwan? Jangan nonton terus. Aku udah pengalaman nikah. Oh. Anda ya, man. Fadal. Keharmonisan. Wah, bahaya antum ini. Kalau wajah istri cacat misalnya sedikit, nikah 10 tahun, atau istrinya kecelakaan, cacat wajahnya, gak harmonis ini. Udah mendekati ya. Jadi kriterianya benar ya. Jadi setiap aib yang menghalangi, bukan harmonisan, menghalangi maksud dari pernikahan. Dan maksud pernikahan beragam, ya. Tapi yang inti yang diinginkan dari ini, itu maksud dari pernikahan, yaitu al-mawadda wa rahmah, ya, timbulnya rasa senang kepada istri dan istri kepada suami. Kedua apa? Istimta, ya, yaitu adanya mut'ah antara masing-masing dengan yang lainnya, yang sering ditafsirkan oleh para ulama dengan nama apa? Jima, tapi lebih tepat dengan kalimat istimta, ya, agar masuk dalam kategori ini, maaf ya, kategori ini pasangan suami istri yang sudah 50 tahun ke atas, yang mana pada kondisi tertentu mereka enggak mungkin lagi melakukan istimta, terus melakukan mata jima, tetap istimta masih ada. Iya, karena jangan difahami bahwa hubungan suami istri itu hanya sebatas jima, enggak. Ya, ada hal-hal yang lain yang mungkin pada usia tertentu itu lebih berarti dari sebatas hubungan intim. Iya, jadi apa tadi yang menimbulkan mawaddah warahmah yang terkandung pada ayat istimta, ya, yang kedua ada anak. Jadi semua aib yang menghalangi maksud nikah yang inti yang tiga ini, maka inilah yang mu'tabar di madhab Imam Ahmad yang membolehkan suami atau istri untuk mengajukan furqah, fasakh. Baik, masya Allah ta'ala. Kalau kecantikan termasuk atau tidak? Ya, di madhab dari yang kita sebutkan tentunya enggak termasuk. Ya, wa asa antakrahu syaihan wa khairul lakum. Bisa saja kalian memandang istri kalian itu tidak menarik dari fisiknya, tetapi ya dia lebih baik daripada siapapun mungkin wanita yang ada di muka bumi ini untuk Anda. Ya, ada banyak hal. Ya, demikian juga bagi ummahat. Ya, bagi akhwat sekalian, jangan hanya memandang misalnya dari fisik, dari materi dan segala macam yang ada pada suami. Bisa jadi yang kita anggap itu sesuatu yang berarti bagi kita, ya, ternyata itu sesuatu yang buruk. Dan sesuatu yang kita anggap itu buruk bagi kita, ya, ternyata itu sesuatu yang sangat bernilai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masya Allah, itu nanti kita bahas di pembahasan tentang isyratin nisa. Akan ada fasal khusus dalam bab ini tentang interaksi antara suami dan istri, insya Allah ta'ala. Au i'sarihi au itqiha. Au i'sarihi, ya, dimaksud dengan i'sar itu kondisi di mana dia tidak mampu memberikan nafkah yang wajib. Ya, tidak bisa memberikan nafkah yang wajib. Hanya saja kita sebutkan terdahulu tentang kaitan dengan nafkah, ya, selama si wanita ini belum menjatuhkan, ya, talab dia pada nafkah. Ya, selama wanita ini, ya, dia masih tetap menuntut adanya nafkah dari suaminya. Maka ketika suami tidak mampu memberikan nafkah, si istri boleh mengajukan, ya, boleh mengajukan khulu, fasakh. Khulu bukan fasakh. Ya, seperti itu. Tetapi apabila si istri menggugurkan tuntutan nafkah dia dari suaminya, ini masalah yang lain. Ya, ini masuk dalam kategori tentunya al-karam dan ihsan si wanita itu kepada suami, si suami dia. Ya. Kata beliau, yaskutu bihi mahruha. Maka mahar bagi wanita ini gugur dengan sendirinya. Tetapi disyaratkan tadi apa? Qabla dukhul. Sebelum terjadi dukhul. Lantas beliau terangkan juga, ya, wa in ja'at minaz zawji al-furqah, yang, ya, di mana sebab perpisahan ini datangnya dari suami. Wa in ja'at minaz zawji katalaqihi wa khul'ihi. Ya, datang dari suami, misalnya suami mentalak istrinya. Tapi pada kondisi apa? Belum digauli, ya. Taib. Inja'at minan zawji katalaqihi. Dia mentalak. Ya, talak yang dimaksud di sini, yaitu talak rujuk, ya, setelah habisnya masa iddah. Atau katalak ba'in, talak tiga. Ya, atau talak talak tiga. Wa khul'ihi. Al-khulu. Ini masalah muncul di sini. Yang anda pernah anda sebutkan juga, anda syaratkan di majlis kita terdahulu, kalimat wa khulu'ihi. Kok bisa? Bukankah khulu' itu khusus bagi wanita? Ya, artinya permintaan pisah atau cerai yang diajukan oleh wanita namanya khulu'. Kenapa di sini dinamakan khulu'ihi? Ya, khulu' yang datangnya dari suami. Nah, siapa yang ingat? Abu Bakar. Abu Bakar. Kok dikatakan khulu' dari laki-laki? Antum. Gak ingat? Siapa yang ingat, ikhwan? Ya, anak kemarin memberikan pemisalan dalam kasus ini. Ya, apa dikatakan dia khulu dari pihak laki-laki, yakni bila mana kerabat dari wanita, ya apakah itu saudara si wanita atau orang tua atau bapak si wanita datang kepada laki-laki tersebut meminta untuk menceraikan istrinya atau menceraikan saudara dia atau anaknya, atau suami tersebut mengiyakan. Nah, ini dia masuk pada kategori khulu. Dikatakan dia khulu karena permintaan itu, ya, permintaan itu datang dari pihak wanita tetapi dinisbatkan kepada laki-laki karena bukan istrinya yang memohon. Ya, bukan istrinya memohon untuk berpisah dengan suaminya. Iya. Baik. Kalau nak, wa in ja'at min az-zawji katalaqihi wa khul'ihi tanassafa bihi mahruha bainahuma. Ya, maka maharnya ya dibagi dua, hanya mendapatkan setengah. Ya, mahar yang sudah diberikan tadi kepada si istri, maka cuma diambil setengah oleh suami dan setengahnya lagi disisakan kepada istrinya. Illa ayya'fuwa laha al-nusbihi aw ta'fuwa hiya an haqqiha wa hiya rasida. Ya, kecuali, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, kecuali apabila, illa ayya'fuwa, kecuali suami ini merelakan mahar yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, tayyib, itu setengah dari mahar yang ada. Ya, illa ayya'fuwa laha an-nisfihi. Jadi ketika si suami ini dia menceraikan istrinya atau khulu yang kita sebutkan tadi, dia punya hak setengah mahar. Ya, dia punya hak, ya, setengah mahar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian, wahai kalangan laki-laki, menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya, sebelum kalian menggauli istri-istri kalian, maka sudah diharuskan kepada kalian kewajiban berupa mahar. Ya, dan bila mana talak itu terjadi, fa nisfu ma faradtum, maka kalian berhak setengah dari mahar yang kalian berikan. Ini hukum asalnya. Tapi apabila si laki-laki ini berbuat ihsan dan mengatakan sudah, ya, setengahnya lagi untuk kamu, untuk istrinya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Au ta'fuahiyah, ataukah si wanita yang merelakan hartanya, yang merelakan mahal tersebut dan mengatakan setengahnya saya kembalikan lagi. Lafaratnya misalnya maharnya itu berbentuk rumah. Ya, bentuk rumah bisa ditakar. Dan ketika si suami menceraikan istrinya dan belum digauli, dia katakan saya punya hak setengah di rumah ini, tapi hak saya lepaskan rumah untukmu. Ataukah si wanita misalnya mengisyaratkan hal yang serupa, bahwa kita sudah cerai, ya, rumah silahkan diambil semuanya. Artinya dia merelakan hak mahar dia. Hak mahar dia dikembalikan kepada suami, kepada suaminya. Tapi disyaratkan di madhab, dan juga di kalangan fuqaha yang lain di madhab Syafi'i dan selainnya, disyaratkan bahwa wanita ini antakuna rasyidatan. Ya? Ya, disyaratkan bahwa wanita ini haruslah wanita yang rasyidah. Dimaksud dengan wanita yang rasyidah, yakni wanita yang dia aqilah, wanita yang dia berakal dan dia mengerti apa yang dia lakukan. Ya, dia mengerti dengan apa yang dia lakukan dari tasarruf maliyah. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa wanita yang rasyidah pada masalah ini, pada bab bahasan kita ini, adalah wanita yang rasyidah pada pembahasan jual beli. Dengan kata lain, bahwa wanita yang sah melakukan transaksi jual beli sah juga untuk yang merelakan hak dia kemudian diberikan kepada suaminya. Ini maksud kata Rashidah. Ya, maksud dari kata ya, kata Rashidah. Ya, jadi ini masalah al-afu dari hak, dan ini masuk pada kategori ihsan, ya, perbuatan kebajikan dan kedermawanan kepada pasangan. Dan ini tentunya juga dianjurkan oleh agama kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kita bacakan tadi, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa laqad tayyaba wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ay yafuna aw yafu allati bi yadihi uqdatun nikah. Ya, setelah menyebutkan tentang masalah mahar yang dikembalikan setelah jatuhnya talak, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikecualikan apabila wanita atau istri-istri kalian merelakan hartanya, aw yafu allati bi yadihi uqdatun nikah, atau mereka yang bi yadihi, ya, pada kuasa dia, pada tangannya dia. Gak tahu nih, kata biyadihi ditafsirkan tangan atau kuasa? Hah? Kuasa. Asma sifat tangan, ya. Benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tayyib. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Benar? Iya. Tangan Allah di atas tangan orang-orang yang beriman ketika bayat. Seperti itu? Iya. Ayat ini sesuai ala zahirnya, benar. Dan fa'yadullahi fawqa aydihim juga benar, tidak ada masalah pada ayat ini. Ya, dan kalangan Jahmiyah atau kalangan ahli kalam, siapa saja yang mengingkari ayat ini dan menganggap tidak relevan dengan konteks ayat, kita katakan akalnya yang tidak bisa memahami konteks ayat. Ketika kita bersepakat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, jadi ada masalah yang harus sepakat dulu sebelumnya. Apabila kita sepakat nanti dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala alin ala ibadihi zatan wa qahran wa mulkan, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas hambanya, ya, tinggi dari sisi kuasaan, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala dari qahar, kemampuan dan pengaturan Allah itu tinggi melebihi makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala zatnya juga berada di atas makhluk, ya enggak? Ya, kalau seperti itu enggak ada masalah kita mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kedua, ayat ini tidak menyebutkan adanya penentuan batasan, cuma dikatakan berada di atas. Ya enggak? Saya katakan misalnya, ya, misalnya karena katakan, ya, sakaf masjid berada di atas kita, ya, ya atau tidak? Benar. Kalau saya katakan misalnya sama juga di atas kita, ya atau tidak? Sama enggak penerapannya? Sama. Tetap dipergunakan lafaz jihati fauqa, itu alam mazhabnya mereka, ya. Kita katakan kata jihad seperti itu. Ya, semua yang berada di atas bisa dimutlakkan penggunaan bahwa segala yang ada itu berada di bawahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas, maka tentunya seluruh sifatnya Allah juga berada, ya, sifatnya zatiyah berada di atas kita, enggak masalah. Dan ayat ini tidak melazimkan adanya al-mulasaka, bersentuhan dan mumassah, tidak ada kelaziman di situ. Tetapi, ya, perlu diperhatikan bahwa kata yad sendiri di dalam Al-Quran, ya, terkadang, ya, karena adanya indikasi atau karena adanya faktor tertentu, kita bisa menggiring maknanya kepada kandungan yang masih sejalan dengan lafaz. Seperti misalnya ayat ini, alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang mana pada tangannya, di sini kita katakan tangan, kita katakan kuasa, yang memiliki kuasa, yang memegang. Ya, karena adanya keselarasan makna antara tangan dengan kuasa, memegang kekuasaan. Ini yang sering diibaratkan dengan oleh para ahli balaghah dengan istilah majaza fil makna, atau sering diistilahkan oleh para ulama belakangan ahli bahasa dengan apa istilah majaz. Ya, ini pendapat yang sahih juga, insyaallah taala, bahwa majaz itu ada. Ya, majaz itu, ya, majaz itu ada, tetapi dengan ketentuan, dengan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka enggak berlaku majaz. Bahkan ikhwan jami'an, kalau ada bertanya, bukankah majaz mengalihkan dari makna yang sesungguhnya? Kita katakan benar, tetapi tidak meniadakan makna yang sesungguhnya. Ya kan? Ketika saya mengatakan misalnya ra'aitu, saya melihat seekor singa khutbah, majaz atau bukan? Ya, kalau ada ikhwan misalnya ngomong, ya, terutama ikhwan yang menolak majaz ya di kalangan ahli sunnah, karena sering diidentikan ahli sunnah itu nolak majaz. Iya, tidak. Lucunya lagi ketika antum min ahli sunnah, antum sering kali dalam kehidupan antum memakai istilah-istilah yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu majaz. Misalnya, antum izin mau ke mana? Mau ke belakang. Ke belakang mana? Ke belakang rumah. Enggak, maksudnya udah paham kita, maksudnya ke mana? Kata ke toilet. Terus bilang lagi mau buang air besar. Air besar apaan? Air segantong. Enggak kan? Udah paham. Jadi ada istilah-istilah tertentu yang sebenarnya dari hari ke hari antum pergunakan itu majaz, kok ditolak? Ya, ini ada khilaf ya di kalangan ulama kita ya dalam masalah ketika majaz ini diterima, apakah diberlakukan pada semua masalah-masalah syariah atau tidak? Ya. Ya, ini masih perlu bahasan yang lebih panjang lagi, walaupun juga anak pribadi lebih cenderung bahwa majaz itu bisa diberlakukan tetapi syaratnya mengikat. Ya. Baik. Subhanallah, terlalu jauh membaca. Ya, jadi ayat itu tadi yang kita bacakan. Jadi apabila si istri atau suami merelakan haknya, maka itu milik dari pasangan dia atau beliau, fayakmula sadaqu lil akhar, maka mahar ini diserahkan utuh kepada pasangannya dia. Ini kan yang terakhir ya pembahasan kita, karena enggak salah ingat. Iya. Tayyib. Masya Allah ta'ala. Iya. Jadi inti masalah kita yang terakhir tadi, yang terdahulu. Ya. Jadi apabila salah satu merelakan ya bagian dia dari mahar. Tetapi ada yang menjadi permasalahan di kalangan para fuqaha, terutama juga dari kalangan ahli tafsir, ketika mereka menafsirkan atau hendak menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah." Ataukah mereka yang memegang kuasa atas uqdatun nikah ini merelakan. Fabliya rahimahullah ta'ala al-Maqdisi dan beberapa fuqaha yang lainnya memahami kata biyadihi uqdatun nikah adalah suami. Adalah suami. Sebagian ulama lagi menafsirkan alladhi biyadihi uqdatun nikah adalah al-wali. Adalah ya al-wali. Iya. Dan yang menyebutkan al-wali, yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali dari si suami, yang memiliki wilayah pada suami tersebut. Ya, wilayah pada suami tersebut. Kemungkinan ya ini penafsiran yang lebih tepat. Ya, walaupun mencakup kedua-duanya, yaitu apabila yang memiliki wilayah atau wali dari suami ini merelakan bagiannya dan suami juga merelakan bagiannya, maka itu tidak mengapa insyaallah taala. Tayyib, masyaallah. Kita lanjut ya. Lantas berkata di sini beliau rahimahullahu taala, wa in ja'at min ajnabiyyin wa mata tanassafa al-mahru wa kana mu'ayyanan baqiyan lam tataghayyar qimatuhu sara bainahuma nisfayn. Tayyib, masyaallah ta'ala. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in ja'at min ajnabiyyin. Seharusnya disini berhenti ya. Titik, kita enggak lanjut tadi. Jadi di sini masih berhubungan dengan masalah yang lain, bahwa sebab furqah ada tiga. Pertama, dari pihak si wanita atau istri. Yang kedua, dari pihak suami. Ini yang ketiga. Wa in ja'at min ajnabiyyin. Sebab yang ketiga terjadinya furqah, ya perpisahan antara suami dan istri, apabila datangnya dari ajnabi. Yaitu yang dimaksud dengan ajnabi di sini, yakni dari pihak ketiga. ya, dari pihak ketiga. Termasuk dari pihak ketiga ini kerabat wanita yang bukan dari nasab bapak dia atau bukan dari nasab laki-laki kerabat dia. Yang misalnya keluarga dia dari nasab wanita, nasab ibunya. Ini masuk kategori ajnabi. Masuk kategori ajnabi. Ya, ataukah kerabat suami yang bukan termasuk wali dari suami, itu juga termasuk ajnabi. Ya, dan tentunya juga yang selain dari mereka lebih utama lagi dikategorikan ajnabi, yaitu sebagai pihak ketiga dalam masalah ini. Ya, wa in ja'at min ajnabiyyin. Ya, ketika furqah ini datang dari ajnabiyyin, maka hukumnya kembali yang ke sebelumnya yang terdekat tadi. Ya, bahwa mahar itu tetap dibagi dua. Dan suami hanya berhak setengah dari mahar. Ini tentunya apabila belum terjadi hubungan intim yang kita sebutkan ya di bahasan kita. Iya. Contohnya ya misalnya seorang suami punya istri lebih dari seorang. Ya? Ya, seorang suami punya istri lebih seorang. Dan salah seorang di antara istrinya ini itu masih dia anak yang di bawah usia misalnya. Dia saghira. Artinya saghira di madzhabul imam dan para fuqaha yang lain dimasuk dengan wanita yang saghira yang masih kecil, anak-anak, itu mereka yang belum bisa tasarruf. Belum bisa ya melakukan kegiatan dia sendiri, perlu arahan. Iya, tayib. Apabila istri yang tua misalnya merecoki istri yang muda tadi, membujuk-bujuk suaminya untuk menceraikan ya istrinya, atau ada hal yang lain yang lebih real. Misalnya yang istri yang tua ini selisih usianya sangat jauh misalnya. Terus dia menyusui si istri yang muda. Dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan kapan dia menyusui dia jadi anaknya, dari rada'ah. Kalau begitu si suami enggak boleh berhubungan dengan istri yang muda tadi karena sudah anak dari rada'ah. Maka diharuskan fasakh, diharuskan furqah. Tetapi siapa sebab furqah ini? Apakah dari suami? Bukan. Suami mungkin masih senang sama istrinya. Apakah dari si anak kecil tadi? Kasihan ini anak kecil belum bisa tasarruf. Jadi dari siapa? Dari ajnabi, dari istri dia yang lain. Ya, maka apabila terjadi kondisi seperti ini, ya suami hanya berhak setengah dari mahar. Jadi khulasahnya, kesimpulannya itu tadi ya. Jadi yang datangnya dari istri, si istri berhak seluruhnya ya sebelum terjadinya hubungan intim, dan dari suami atau dari pihak ketiga, suami hanya berhak setengah dari mahar. Lantas beliau menyebutkan masalah yang lain di sini. Ya, wa mata tanassafa al-mahr. Dan ketika mahar ini akhirnya dibagi dua. Artinya suami mendapatkan setengah, istri disisakan setengah dari nilai mahar. Wa mata tanassafa al-mahr wa kana muayyanan. Baqiyan lam tataghayyar qimatuhu. Ya, dan mahar ini mahar yang sudah ditentukan. Dimaksud dengan muayyanan bukan mahar misal. Bukan mahar misal. Ya. Dia muayyanan ditentukan. Misalnya maharnya sekian dan sekian ya rupiah. Maharnya berupa misalnya rumah di syarikat rumah itu yang ini jelas sertifikatnya misalnya. Baik. Ini muayyanan. Baqiyan. Mahar itu baqiyan tidak berubah kondisinya dari awal kali mahar itu diberi. Ya, awal kali mahar itu diberi. Lam tataghayyar qimatuhu, ay nilainya tidak berubah. Sara bainahuma nisfain. Maka mahar ini dibagi dua antara suami dan istri ketika mereka berpisah. Baik. Pada masalah ini ikhwanna jami'an, fa beliau rahimahullah taala akan mengulas kondisi mahar ketika terjadi perceraian. Ketika terjadi ya perceraian antara suami dan istri di mana keduanya belum sampai melakukan hubungan intim dan di mana keduanya harus membagi dua mahar tersebut. Ya, pada kondisi ini mahar ada beberapa kemungkinan yang bisa kita uraikan. Yang pertama sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, mahar itu muayyanan, ya, mahar itu ada dan dia konstan, tidak mengalami perubahan nilai. Ya, tidak mengalami perubahan nilai. Yang pertama. Yang kedua, mahar itu mengalami perubahan biziyadah. Mengalami perubahan tetapi nilainya bertambah. Misalnya, ini ma'ruf di kita ya, misalnya tanah misalnya. Ya, misalnya antum nikah maharnya berapa? 1 hektar tanah. Ya, mungkin 10 tahun yang lalu nilainya cuma sekian. Setelah 10 tahun kemudian nilainya ya berlipat ganda seperti itu. Ini mengalami perubahan, dia muayyan, ya maharnya ditentukan, mengalami perubahan tetapi nilainya naik. Yang ketiga, mengalami perubahan nilainya berkurang. Nilainya berkurang. Ya? Jelas sampai di sini? Ya, terus ada kondisi yang lain. Yaitu ketika mahar itu terjadi khiltah, terjadi percampuran. Ya, percampuran antara nilainya naik dan nilainya turun. Ya, nilainya naik dan nilainya turun. Misalnya saja, ya ketika seorang dia yang memberikan mahar kepada istrinya, tanah di atasnya ada bangunan. Ya, selama berapa tahun kemudian, 50 tahun kemudian, bangunannya enggak pernah direnovasi. Tetap begitu aja, sudah dipastikan kondisinya jelek. Itu tidak, nilainya menyusut. Tapi nilai tanahnya naik. Setelah itu, setelah 20-30 tahun kemudian dia hendak pisah. Misalnya ini anggaplah ini masalah fardiyah ya, enggak mungkin ya orang 30 tahun menikah, maaf ya enggak terjadi hubungan. Ya, kecuali kalau dia agak aneh. Ya itu ini masalah fardiyah. Ya mungkin nanti ya kondisi yang lain terjadi di antum. Ya kondisi yang lain terjadi. Ya kita enggak bisa menebak ya. Kita enggak bisa menebak, bisa saja ada suatu benda tertentu atau barang tertentu yang dia tercampur dua hal di barang tadi. Ya, mungkin dia pada suatu hari nilainya naik, suatu nilainya turun. Misalnya saja anggaplah ini diperbolehkan seseorang diberi mahar istrinya berupa lembaran saham. Ya, dia main forex misalnya atau main apa di BEJ ya. Ya ini maharnya kamu ini. Wah, ini hari harganya sekian per lembar. Dua hari kemudian udah berubah. Ya. Ya, tetapi ini kan kemungkinannya khiltah, bisa terjadi A, bisa terjadi B. Iya, bagaimana cara menghitungnya? Apakah di awal atau di akhir? Iya. Terus dia memberikan barang tersebut diiringkan dengan barang yang lain yang sudah dapat dipastikan bertambah atau berkurang. Ini masalah mungkin terjadi seperti itu. Jadi, kata beliau rahimahullah taala, untuk kondisi yang pertama, apabila maharnya itu ditentukan wujudnya, nilainya jelas, ya, nilainya jelas dan tidak mengalami perubahan. Sara bainahuma nisfain, dibagi dua. Misalnya orang menikah dia beri mahar ke istrinya emas, LM misalnya logam mulia ya. Diberikan mahar istrinya misalnya ya 30 gram atau 50 gram atau 100 gram emas misalnya. Ini 100 gram emas kapanpun berada, dimanapun kita berada, nilainya tetap sama. Ditakar dengan mata uang apapun nilainya sama. Ya, karena antum harus bedakan antara nilai dengan apa? Ya, antara nilai barang dengan harga barang. Ya atau tidak? Ya, harga bisa mengalami perubahan signifikan, tapi nilai itu yang tetap. Nilai yang tetap. Seperti ini, emas seperti ini, jika mungkin dibagi dua, dibagi dua. Ya, dibagi dua. Apabila tidak memungkinkan dibagi dua atau menyulitkan atau mendatangkan mudarat bagi salah satu pihak. Ya, ini salah satu pihak. Misalnya saja lafaratna ya, seorang dia mahar tanah, 3 hari kemudian dia pisah, sementara tanah itu 3 hari harganya belum berubah misalnya. Ya, ketika dipaksakan untuk dibagi dua, itu akan menyulitkan salah satu pihak. Misalnya surat tanah berada di suami misalnya. Untuk dibagi dua dia harus keluarkan biaya dan ini akan mudarat bagi dia. Ya, pada kondisi seperti ini apabila tidak memungkinkan dan bisa mendatangkan mudarat, pada salah satu pihak suami atau istri, maka cukup ditakar nilainya. Ditakar nilainya, dan salah satu di antara mereka membayarkan nilai dari setengah barang tadi. Nilai setengah barang, ya, barang tadi. Jika juga mereka tidak mampu, misalnya dua-duanya enggak punya harta kecuali tanah tadi, apa yang dilakukan ke Baitul Mal? Ya, ke Baitul Mal ditakar di sana, lantas dibagi dua. Ini apabila Baitul Mal sanggup untuk menyelesaikan hal seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, gimana kalau ke bank ya Ustaz? Boleh atau tidak boleh? Hah? Siapa yang bisa jawab? Boleh enggak? Di mana ribanya? Mau cuma tanya kok bagi dua. Jadi kalau ke bank hanya sebatas yang seperti itu, ya wallahu taala alam bisawab, selama tidak terdapat mahdur syar'i, ya, dan memang tidak ada kelembagaan lain yang bisa mencairkan dana sebesar yang diharapkan, ya, Allah taala alam bisawab, tidak mengapa insyaallah. Ya, jadi tentunya diutamakan, ya, tidak berinteraksi dengan lembaga-lembaga riba seperti bawiyah seperti ini, seperti bank misalnya, ya. Tetapi apabila kondisi tidak memungkinkan, ya, tayyib mukrahun akakalabatalam, ya, tidak sesuatu kondisi yang terpaksa. Tayyib, masya Allah taala. Nah, lantas setelah itu beliau mengatakan, wa in zada ziyadatu munfasilatan. Wa in zada ziyadatan munfasilatan. كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. Tapi rahimahullah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua pada kasus talak dan hendak membagi mahar. Ya, apabila mahar tersebut mengendap dalam beberapa waktu yang lama dan mendapatkan nilai tambah, ayat mahar ini bertambah. Ya, kata beliau rahimahullah taala, wa in zada ziyadatan. Tapi kata beliau munfasilatan. Ini isyarat juga untuk yang berikutnya nanti, bahwa penambahan nilai dari mahar ada dua kemungkinan yang terjadi. Penambahan ini bisa dia munfasilatan, artinya munfasilatan, ya, dia bisa dipisahkan dari asal harta. Dari asal harta selama ya tidak mengurangi nilai dari harta tadi. Ya, nilai dari harta tadi. Jelas ya? Yang kedua, ziyadatan yang muttasilah. Ya, penambahan dari nilai mahar, namun nilai yang bertambah ini enggak mungkin dipisah. Ya, sini beliau berikan contoh satu persatu. Kata beliau, wa in zada ziyadatan munfasilatan ka ghanamin waladat. Misalnya si suami memberikan mahar ya berupa hewan ternak, kambing misalnya, atau sapi, atau hewan apa saja yang bisa dikembangbiakkan. Ya, setelah dia berkembangbiak berapa tahun lamanya, mereka hendak pisah. Hendak pisah, dan maharnya harus dibagi dua. Ya, sementara hewan ini sudah melahirkan, punya anak sekian. Misalnya dari 20 ekor yang jadi mahar, sudah memiliki hasil 10 ekor anak kambing misalnya. Ya, maka kata beliau rahimahullahu taala, maka nilai dari mahar tadi yang bertambah, ya, nilai dari mahar yang bertambah tadi, yaitu 10 ekor anak kambing ini, itu menjadi milik si istri. Ya, menjadi milik si istri, dan asal kambingnya yang 20 ekor itu dibagi dua. Itu secara kontekstual, ya. Namun perlu diperhatikan banyak hal dalam masalah ini, ya. Banyak hal perlu diperhatikan. Pertama, ini hanya bisa berlaku apabila ketika kambing itu sudah melahirkan anak, ya, pada waktu tertentu, ya, tidak mengurangi nilai dari kambing tadi, tidak mengurangi dari nilai kambing tadi. Ini tentunya tidak yatasawwa, tidak mungkin secara realita enggak terjadi. Pasti dua kemungkinan yang terjadi, nilainya berkurang atau bertambah, ya kan? Sekarang antum beri mahar istrinya antum, kambing usia 1 tahun 20 ekor, selama 3 tahun dia beranak pinak. Berapa usia kambingnya? Berapa usia kambingnya pada setelah 3 tahun? setelah 2 tahun kemudian. Hah? 3? 3 tahun. Apa sama harga usia 1 tahun dengan 3 tahun? Hah? Berbeda. Iya kan? Jadi pada kondisi seperti ini masalah yang beliau berikan contoh, kalau kita hendak kritisi contoh yang diuraikan oleh Maqdisi rahimahullah taala, ya, kita katakan ini enggak relevan dengan ya realita yang mungkin terjadi di lapangan. Ya, karena ketika kambing ini beranak pinak, imma si induk kambing ini mungkin saja dia sakit, ya cacat karena faktor dia melahirkan, bisa saja. Ya, yang dulunya gemuk, masya Allah, tiba-tiba dia ya kurus. Ya, itu pertama. Yang kedua, ya dari usia kambing saja berbeda. Ya, antara usia 1 tahun dengan 3 tahun nilainya berbeda. Ya, nilainya berbeda. Nah, ini yang Nabi bilang tadi, ikhwan jami'an, ini bisa nanti masuk pada kasus khaltah, percampuran dalam kondisi apa? Kondisi mahar. Dan satu sisi maharnya itu bertambah, ya, satu sisi pada tujuan berbeda nilainya juga bisa berkurang. Apa yang harus dilakukan? Wadahnya bisa difahami di sini. Kata beliau rahimahullah taala, faziyadatulaha wal ghadabu bainahuma. Katanya anak kambingnya untuk si wanita, ya, dan kambing dibagi dua. Kalau misalnya kambing ini tidak mengalami perubahan fisik yang merugikan, nilainya bertambah, ini enggak mengapa tentunya. Nanti akan kita sebutkan ya dalam masalah yang lain, ya, pada masalah ziyadatul muttasilah. Tentunya tidak mengapa karena dibagi dua rata. Ya, seperti itu. Ya, tetapi masalahnya apabila kambing itu di usia 2 atau 3 tahun setelah melahirkan, dia sudah usia tua, sudah usia sekarat. Ya, usia sudah kalau dijual pun di pasar-pasar enggak laku-laku misalnya. Terus gimana? Atau nilainya sudah jatuh atau dia cacat. Ya. Apakah nanti misalnya si suami mengatakan enggak mengapa anak kambingnya kamu ambil? Ini kami-kami yang dulu saya kasih sehat ya sekarang udah cacat, kita bagi dua. Seperti itu. Ya, ini laifannya jamiannya, perlunya pendalaman fikih disertai dengan pengenalan sedikit tentang kaidah-kaidah fikhiyah. Ya, kaidah-kaidah fikhiyah. Ya, karena di sini nanti berlaku beberapa huruf kaidah umum yang mungkin kita sering dengar. Kaidah seperti la darar itu berlaku di sini. Bahwa dalam taksim dan pembahagian, dalam kismah, apa saja yang masing-masing punya hak yang tarik-menarik, itu harus berlaku la darar wa la dirar. Dia tidak boleh seorang bersikeras pada haknya sementara dia menetapkan mudarat pada orang lain, tidak bisa. Dan tidak boleh seorang itu juga dia merelakan haknya misalnya sementara dia datang mudarat bagi diri dia, tidak bisa. Pada kondisi seperti ini, ya, pada kondisi seperti ini ada kemungkinan dararnya bisa dihilangkan. Ya kan? Ada kemungkinan darurnya tetap pasti ada. Apa yang terjadi? Ya, kismah. Ya, darar, ya, atau efek atau hal yang negatif atau efek samping yang timbul dari suatu kejadian itu dibagi dua. Itu dibagi dua. Atau tadi upayakan solusi yang lain, cara yang lain, ya, cara yang lain yang bisa menghilangkan darar tadi. Di sini nanti beliau akan sebutkan. Kita sebutkan juga nanti kalau terjadi seperti itu, tarik menarik antara dua hak yang bisa mendatangkan mudarat, ya, mendatangkan mudarat, maka kita kembali kepada hukum asal kismah, yaitu kembali kepada takdir kimah, ya, itu hukum asal dari pembagian bagian-bagian orang. Jadi kalau antum berbicara tentang wasiat, bicara tentang warisan, faraid, antum berbicara tentang kismatul fai, pembagian harta rampasan dan segala macam, ya, apabila terjadi tarik menarik hak dan tidak mungkin diselesaikan kembali ke asalnya, itu apa? Takdir kimahnya. Ditakar nilainya saja. Ya, dan ditakar nilainya di saat akad dan nilainya itu dibagi. Barangnya tetap. Ini yang kembalikan tadi, kalau ada baitul mal yang menjadi penakar tentunya dia berkepentingan, ini pemerintah atas nama baitul mal, ya. Tayib, kalau misalnya ternyata baitul mal tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan dan tidak bisa menyelesaikan hal tersebut, kita mengambil akhafu dararain. Kalau misalnya bank-bank yang punya muamalah ribawi, yaitu memungkinkan untuk diajak kerjasama selama tidak ada mahdur syar'i pada jenis transaksi itu sendiri, ya, ya, saya berharap tidak mengapa insyaallah taala. Itu untuk akhafu dararain. Ya, ini sebagaimana juga beberapa para fuqaha ketika mereka memfatwakan ya tentang keharusan atau keharusan membayar pajak apabila negeri, suatu negeri tidak memiliki pemasukan dari zakat, maka dan cuma ada pajak, sebenarnya pajak haram. Ya, apakah seorang muslim yang baik yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengatakan dengan tegas saya tidak akan bayar pajak-pajak haram? Seperti itu, seolah-olah mengatakan tidak. Tetap dibayarkan pajaknya apabila negeri ini tidak punya pemasukan yang lain. Ya, dan apabila dengan pajak itu bisa membentuk bala tentara negeri tadi, ya bisa ya membentuk kemana? Ya bisa menunjang pembangunan negeri tadi, termasuk mempertahankan dari musuh-musuh yang hendak meneror negeri tadi, maka warga yang berada di negeri tersebut tetap diharuskan untuk membayar kewajiban pajak tersebut. Ini aktor ini seperti disebutkan juga oleh Majma Fiqhi Al-Islami, fatwa yang senada atau yang semisal. Wallahu ta'ala alam wa ahkam bisawab. Naktafi lahuna ikhwan, kita lanjutkan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.